Mitra bisnis, meski suara-suara yang mempertanyakan peran pemerintah dalam menegakkan hak dasar warga negara untuk beribadah sesuai amanat konstitusi marak bermunculan, namun Kwik Yanggi menilai suara-suara itu tidak akan membawa hasil apapun lantaran tidak ada aksi yang real baik dari elit maupun grassroots guna melakukan perubahan. Padahal menurut Kwik Yanggi, para tokoh lintas agama memiliki kekuatan moral serta dukungan yang besar dari para umat yang dipimpinnya untuk melakukan perubahan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, Bapak menilai para tokoh agama punya kekuatan yang besar untuk mendorong terjadinya perubahan. Nah, menurut visi Bapak, apakah kekuatan yang besar itu bisa jadi unsur pemaksa bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam melakukan perubahan? Iya. Nah, memaksa apa tidak memaksanya kan tergantung. Sudah keterlaluan atau enggak, kalau keterlaluan ya dipaksa, gitu kan, diinjak dong. Nah, ini kalau didengarkan omongannya sudah keluar luar biasa kelewatannya. Tapi kan cuma bicara semua kan. Tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk action. Sedangkan tokoh agama itu banyak yang sekaligus mempunyai massa besar. Tapi dilihat actionnya, enggak ada action terus kami gerakan moral gitu kan. Jadi Bapak melihat sekeras apapun kritik yang dilontarkan tidak akan membawa hasil ya Pak, jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata? Iya, iya betul. Ya sekarang kalau ambil contoh Mesir lagi, ya. Contoh di Mesir sekarang kan yang ambil tindakan kan tentara. Tentaranya kalau personifikasi ada beberapa kan, Letnan Jenderal. Sulaiman sendiri kan Letnan Jenderal juga. Jadi memang begitu ya Pak Kwik? Contoh dari kasus di Mesir memang memperlihatkan adanya tindakan nyata dari sipil dan militer yang membuat Presiden Mubarak tak bisa bertahan. Iya, tetap bertahan. Dan tentaranya bahkan netral kok. Dia kan di tengah-tengah supaya tidak terjadi pertumbuhan darah saja. Dia persis di tengah. Ya. Saat terakhir dan sudah tidak bisa dipertahankan dan terutama Mubaraknya. Saya kira sudah ada perundingan dengan pasti sudah ada Mubarak sendirian dari pihak tentara. Lantas apakah Bapak masih melihat belum ada elit kita yang bisa memaksa pemerintah melakukan perubahan, Pak Kwik? Iya, nggak ada sampai sekarang, nggak kelihatan. Ya, saya tidak melihat ya, siapapun nggak melihat saya. Siapa coba? Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.